Radio Keluarga Semidan Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Suara, di mana saja Anda berada. Masih bersama Sona di pagi yang cerah ini. Di hari ini saya hadir seperti biasa, dan kita akan berbincang-bincang ya dengan pengasuh tetap program Indonesia Emas 2029 di radio internet www.propertimedia.com, dan juga yang tentunya sudah tahu kita akan bertemu di Radio Bina Suara ini di 107.8 FM. Seperti biasa, saya akan hadir ditemani oleh Bapak Hari, yaitu Bapak Hari Sol Putra sebagai Financial Motivator Ketua Gerakan Indonesia Emas 2029, dan beliau juga seorang penulis buku yang laris ya, White Flow 19, Rahasia Tentang Uang, Kekayaan dan juga Kesejahteraan ya, yang diterbitkan oleh Gramedia 2012. Dan sahabat Bina Suara, tentunya untuk informasi ceramah, training, workshop dan pemesanan buku juga Anda bisa langsung menghubungi Bapak Hari, dan tentunya bisa melalui SMS di 0819199494916. Saya ulang lagi, di SMS 1015199994916, dan juga bisa melalui Twitter. Twitternya di twitter.com/H4R1 Sol Putra, dan juga Facebook Motivasi Keuangan. Dan bisa juga Anda melalui website di www.p3kcheckup.com ya. Sahabat Bina Suara, tentu tidak asing lagi kan dengan suaranya Pak Hari. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Bu Sona dan sahabat RBS ya. Dan juga Bu Ana ya. Iya, betul. Buana, kita kita langsung bergabung dengan radio Buana di Bontang ya. Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur. Iya, selamat pagi untuk Anda semuanya yang terus selalu stay tune di 107.8 FM dan juga yang berada di Radio Buana. Selamat pagi Pak Hari, gimana kabarnya di hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa hadir lagi di pagi hari ini ya. Dan sahabat Bina Suara, seperti biasa kita akan berbincang-bincang di pagi hari ini, dan kita akan berbicara mengenai hijrah syariah membawa berkah ya. Nanti juga ada bintang tamu ya Pak Hari ya. Pastinya. Pasti ya, tapi tunggu saja siapakah gerangan, pokoknya sudah kita siapkan ya. Dan untuk itu Pak Hari, kita langsung saja kali ya. Kalau berbicara mengenai hijrah syariah membawa berkah yang kita akan bicarakan di sini, kalau mungkin tidak ada salahnya Pak Hari bisa mengawali terlebih dahulu sebelum kita akan memanggil bintang tamu yang sudah siap-siap nanti akan kita temui di pagi hari ini. Mungkin kita pengen tahu dulu sih sebetulnya hijrahnya dulu. Jangan hijrah, hijrah itu apa sih yang dimaksud dengan hijrah itu, apalagi hijrah syariah. Nah ini syariah ini kan kadang saya kan kalau saya ini suka kita hijab yang syariah gitu ya. Ya betul ya. Nah tapi ini kan apakah termasuk yang seperti itu juga, atau Pak, atau kita juga berbicara mengenai syariah tentang materi? Mungkin Pak Hari bisa menjelaskan terlebih dahulu. Ya, baik sahabat, kalau kita bicara hijrah itu ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah artinya perpindahan. Biasanya dulu kalau kita merunut, berpindahnya itu perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Kenapa harus berpindah? Karena ada suatu peristiwa di mana mau tidak mau, kalau tidak sekarang pindahnya, mereka akan dihabisi. Kira-kira seperti itu. Artinya menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang tentunya pasti lebih baik, dengan tentu alasan keselamatan. Jadi kalau kita bicara hijrah hari ini, sebenarnya pada dasarnya setiap hari kita berhijrah sebenarnya. Kita berpindah dari usia kita dulu setahun jadi dua tahun, dari tiga tahun jadi tahun, dan seterusnya. Lalu perilaku kita, misalkan kalau selama ini kita dari TK menuju SD, SD itu juga hijrah juga. Tetapi paling dasarnya sebenarnya adalah bagaimana karakter kita, ini persoalan. Karena ternyata kalau kita bicara proses hijrah, berarti kan dari yang dulu tidak baik menjadi baik, tentu kan begitu. Cuma ada juga sahabat, orang-orang yang dulunya baik malah tidak baik. Nah saya pernah mengalami, saya pernah contohkan beberapa kali siaran gitu Ibu Sona ya. Iya. Saya dulu adalah seorang muzaki yang bayar zakat. tiba-tiba jadi mustahik kan, itu juga hijrah juga gitu kan. Betul. Cuma menurun gitu kan. Nah sekarang bagaimana hijrahnya dari yang dulu terpuruk sekarang menjadi lebih baik. Ini yang paling bagus sebenarnya. Sehingga ketika hari ini, kalau dulu saya dari muzaki menjadi mustahik, mudah-mudahan kita semua dari mustahik menjadi muzaki semua. Sehingga nanti suatu hari seperti zaman Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar tuh bingung, sampai-sampai mau ngasih sedekah tuh kemana lagi, udah gak ada orang lagi yang butuh sedekah. Artinya apa? Pada saat itulah, pada momentum disebut dengan civilization atau sebuah peradaban besar, di mana sampai mencari orang yang susah tuh tidak ada lagi. Artinya apa? Pada zaman itu zamannya kemakmuran. Dan tentu hari ini kita mendambakan, di tengah kacau marutnya perpolitikan kita hari ini, tentu rakyat mendambakan kesejahteraan. Berarti apa? Kita menantikan sebuah perubahan. Perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari gelap menuju terang ya, dari sesuatu yang kecil menjadi yang besar dan seterusnya. Sehingga kalau kita hari ini penghasilannya 1 juta, cobalah hijrah jadi 10 juta. Dari 10 juta menjadi 1 juta dan seterusnya. Mudah-mudahan pengantar dari saya ini kita bisa nanti bisa lebih banyak diskusi, karena memang ada seorang spesial juga yang saya kira perubahannya itu luar biasa. Dari yang dari penampilan, dari sisi keilmuan, dari sisi hati tentunya, ini melakukan proses-proses transformasi. Sehingga kalau kita bicara kekinian, perubahan itu adalah transformer gitu ya. Kalau kita bicara nonton film Transformer itu kan berarti kan dari yang mobil biasa tiba-tiba jadi raksasa gitu ya. Yeah. Artinya apa? Yang namanya perubahan itu hal yang wajar. Selagi di dunia ini masih ada kegelapan, ada yang terang, pasti yang namanya perubahan itu pasti akan. Dan itu adalah hijrah. Nah kalau kita bicara syariah, apa sih syariah? Secara sederhananya syariah adalah berkeadilan. Intinya seperti itu. Contoh, selama ini mungkin sahabat, kalau misalkan yang paling sederhana, ketika kita makan di sebuah warung atau restoran, kebanyakan kita makan dulu ya, kebanyakan ya. Betul. Makan dulu baru bayar. Betul, ya. Betul. Tapi sebenarnya ketika itu sesuatu itu masuk ke dalam diri kita, kalau saya pribadi, saya selalu membayar dulu, baru saya makan. Makanya saya melihat teman-teman kita di McD seperti itu, itu saya kira itu lebih syar'i sebenarnya, walaupun mungkin cara pandang mereka cara pandang efektivitas, efisiensi. Iya. Karena tidak mau ribet kan. Sekarang bayangkan, kita sudah makan, kita ngantri. Mau makan aja ngantri. Iya, betul. Begitu kita mau pulang bayar ngantri juga, kan tidak efektif. Iya. Artinya apa? Dari sisi kitanya ribet, dari sisi penjualan juga ribet juga. Itu hal yang sederhana. Artinya walaupun ya boleh-boleh saja kita makan dulu baru bayar atau bayar dulu baru makan, itu boleh-boleh saja. Cuma kalau kita bicara syariah sebenarnya ada sisi keadilannya. Oke. Seperti itu kira-kira. Iya. Ya seperti itu ya. Ya, baik sahabat Bina Suara, kita akan semakin banyak berbicara, apalagi ada seorang tamu yang kayaknya sudah enggak sabar kali ya. Tapi tar dulu biar penasaran sahabat Bina Suara dan juga sahabat Radio Buana yang berada di Bontang sana, jangan kemana-mana dulu. Tentunya terus stay di 107.8 FM. Suara Radio Keluarga Seni dan Budaya. Radio Buana, inspirasi keluarga berbudi luhur. Inspirasi keluarga berbudi luhur. Ya, masih dari 107.8 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, radionya warga Depok. Dan tentunya juga selamat pagi untuk sahabat Radio Bina Suara dan juga sahabat Radio Buana ya, yang pagi hari ini masih terus selalu stay tune dan kita masih berbincang-bincang mengenai hijrah syariah yang membawa berkah ya. Dan tentunya pada hari ini juga kita kedatangan seorang tamu atau bintang tamu yang pernah mengalami pahit getirnya kehidupan sehingga akhirnya melakukan proses hijab syariah katanya ya. Nah nanti kita akan berbincang-bincang yang tentunya pagi ini ada Ibu Linda Hidayat RFP ya. Ibu, betul apa tidak nih saya bilangnya nih ya. Nah, selamat pagi untuk Ibu. Ya, selamat pagi Ibu Sona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Linda ini adalah seorang registered financial planner ya. Terus ya, terus entrepreneur juga, English private juga, teacher, owner Cik Bayi Linda, business partner Whitefly 19 Technology juga. Salah satunya. Salah satunya. Wah, hebat banget ya. Ya, bagaimana kabar Ibu, sehat kah hari ini? Alhamdulillah sehat super. Saya selalu bilang gitu. Iya, harus ya, harus semangat ya. Dan Ibu di sini tadi saya agak ini juga ya. Kenapa kok di sini dikatakan bahwa pernah mengalami hal yang pahit, getir kehidupan, kayaknya itu semua orang pasti mengalami. Tapi kalau ini sepertinya wah ini pahit banget kali ya gitu ya. Tapi terus juga kemudian melakukan hijrah dengan hijrah syariah. Nah, mungkin Ibu boleh ini kan sepertinya cerita Ibu gitu lah ya. Pengalaman-pengalaman Ibu yang mungkin insya Allah akan dibagikan kepada sahabat Bina Suara dan juga sahabat Radio Buana. Mungkin langsung saja bisa dari awal, kenapa kok bisa berhijrah? Kan gak mungkin langsung, kalau kata bahasa Sunda, gujuk-gujuk berhijrah gitu lah ya. Ujuk-ujuk katanya gitu, kayak gitu. Pasti kan awalnya, apalagi kalau dibilang, pernah Pak Hari juga pernah bilang bahwa kita dari yang fase yang enak, yang nyaman, ketidaknyaman itu kan agak sulit. Nah, seperti itu. Apakah itu juga pernah Ibu alami? Boleh dong kita kasih tahu itu seperti apa sih pengalaman-pengalaman yang Ibu pernah alami. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semua sahabat Radio Bina Suara yang Depok sekitarnya juga yang di Bontang. Tak apa tadi, Pak? Radio Buana. Radio Buana. Sebenarnya saya di sini memang diundang sama Pak Hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Pak Hari. Bisa ketemu juga dengan Mbak Sona. Terima kasih. Yang sepertinya sudah lebih membahana. Baik, mungkin sekedar sharing aja ya, berdasarkan pengalaman saya. Dan kebetulan dalam tanda kutip saya juga praktisi di hijrah itu sendiri. Kalau misalkan tadi dibilang pahit getirnya kehidupan, saya rasa setiap orang punya cerita masing-masing ya. Iya, betul. Mungkin itu agak sedikit hiperbol aja kalau pahit getir. Bahasa iklan. Iklan banget biar orang curious kali ya, Pak ya. Oh, apa nih pahit getirnya? Kalau saya sih menurut saya namanya hidup itu anugerah ya. Dan saya percaya hidup itu adalah yang harus kita syukuri, anugerah Allah Subhanahu wa taala tadi, dan itu merupakan proses pembelajaran. Kalau tadi Pak Hari di mukadimah bilang hijrah itu dari let's say kayak misalkan tingkatan pendidikan kita, usia, sikap dan lain-lain, dan kita semua juga pasti mengalami itu ya. Jadi kalau saya selalu menganggap ini hidup itu proses pembelajaran dan selalu belajar lah ya, kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun, baik itu formal maupun informal, yang namanya proses belajar sampai di mana akhirnya saya pun ya itu memang atas karunia Allah Subhanahu wa taala ya. Bu Sona, saya mengalami yang namanya aja hijrah. Iya. Dan ditambah lagi kalau misalkan syariah. Jadi klop banget ya hijrah syariah ya. Itu memang saya juga tidak menyangka. Insya Allah semoga apa yang saya bisa sharingkan hari ini bisa menginspirasi walaupun sedikit, bermanfaat dan berkah buat semuanya. Amin. Ya itu semua kalau misalkan diurut dari mulai saya lahir sampai sudah umur segini gitu kan, panjang ceritanya. Tapi kurang lebih di pertengahan tahun 2015 itulah awal dari semuanya mungkin ya, perubahan itu, transformasi tadi yang Pak Hari bilang. Sebenarnya saya pernah mengalami suatu kecelakaan. Dari situlah yang membuat saya berubah. Oh gitu. Kecelakaan tunggal sih. Iya. Saya pikir saat itu saya langsung meninggal. Kata udah putus asa artinya ya. Tidak hopeless sih, cuman saya enggak takut juga sih, cuman gitu. Sadar akan seperti kayak disadarkan kalau saya meninggal saat itu gimana? Kalau misalkan saya meninggal saat itu, apakah saya sudah siap menghadapnya, gitu kan? Saya pegang seluruh badan, oh saya masih hidup, gitu. Oke, masih hidup. Dan singkat cerita, 5 hari kemudian dari kejadian itu, 15 April 2015, ya kalau tadi Pak Hari bilang mulai dari penampilan, saya merubah penampilan ya. Dulu. Berubah. Jadi yang paling pertama adalah penampilan betul-betul dirubah setelah kejadian seperti itu ya. Ya, ya minimal saya memang harusnya memang menutup aurat. Betul. Saat itu ya saya menutup aurat dengan ya belajar, saya bilang lagi belajar, itu belajar yang masih kerudung lilit-lilit lah kayak gitu, itu pun juga masih pakai celana panjang kayak gitu, dan kurang lebih akhir tahun baru saya, dan itu entah tergerak oleh hati sendiri, dan saya itu memang Allah yang menggerakkan semuanya, dan saya sendiri kaget kok sebegitu cepat ya proses saya tuh. Dari kalau Pak Hari tadi bilang nggak cuma penampilan, hati, ilmu, iya, semua betul betul kita berproses gitu kan, dan memang itu tidak mudah ya Pak, betul, nggak mudah sekali, tidak nyaman, memang setiap perubahan itu tidak akan nyaman, tapi ya saya coba selalu mensyukurinya, menikmatinya proses itu, karena saya yakin Allah pasti atau Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah. Betul. Di dalam kita tidak tahu ada apa ini semua di balik ini gitu kan. Ya, akhirnya saya kalau dari sisi penampilan saya rubah lagi. Per Januari 2016 itu saya coba pengen tahu apa sih kalau misalkan dari sisi penampilan seorang muslimah itu seperti apa, harus bagaimana gitu kan. Saya cuma cari-cari sendiri, buka-buka. Dulu sih pernah di warning sama orang tua, teman segala macam, tapi kayaknya enggak mempan. Iya, betul. Dan akhirnya ya melalui peristiwa itu ya saya hijrah. Dan kalau dibilang siapa juga yang berperan serta saya sampai saat ini, ya pasti dari pihak internal itu orang tua. Saya yakin itu ibu saya selalu mendoakan saya, dan keluarga, sahabat semua, dan ya mungkin ada juga pihak luar yang secara gak langsung kayaknya dikirim Allah mungkin ya untuk membantu saya berubah seperti ini. Misalkan saya ada satu yang saya anggap ya sister feel lah Cie, atau seorang wanita juga, iya, saya anggap salah satu mentor saya setelah saya kenal beliau. Kalau boleh saya sebutin namanya, boleh ya Pak? Silakan, silakan. Pak Hari juga kenal, Mbak, iya, Sola juga kenal, iya. Beliau namanya Mbak Reni Kak Ashuri, seorang certified financial planner juga, iya. Dan beliau juga syariah business coach. Kayaknya pernah gitu. Dengar deh saya. Mungkin ya, iya, pernah, iya, dengar ya. Dari beliau saya sedikit banyak belajar apa sih syariah, why syariah. Jadi kalau nggak salah 2016 itu yang pertengahan sebelum bulan puasa, saya penasaran ketemu dengan beliau gitu kan. Yang waktu itu saya masih berafiliasi dengan salah satu perusahaan, shall I mention it? Ya salah satu bidang yang saya sudah hijrah dari, yeah, sana ke, mm-hmm, sekarang wirausaha gitu ya. Beliau sedikit ringkas saja, why syariah gitu kan, kenapa sih harus syariah? Ya saya coba untuk sharing lagi di sini ya Mbak Sona, iya. Satu, beliau bilang karena kita adalah seorang muslim atau muslim beragama ahli. Islam harus bagaimana? Harus beriman katanya. Beriman itu ya salah satu misalkan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu, oke, saya masih belum mudeng maksudnya gimana. Misalkan dalam agama Islam juga memerintahkan, Allah memerintahkan kita untuk menjaga lima hal. Ya Pak Hari ya, kalau nggak salah tuh coba ingat, menjaga apa aja? Akal, harta, keturunan, agama, dan satu lagi saya lupa ya Pak. Ya contoh kalau misalkan menjaga akal apa gitu kan. Misal dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa meminum khamr itu haram. Iya. Karena apa? Dengan khamr itu bisa menjadi salah satu faktor pemicu untuk membuat kita misalkan berbuat tindak kriminal segala macam, karena akal kita tidak sehat lagi atau hilang akal sehatnya gitu kan. Itu terus misalkan tidak boleh makan babi, kenapa, iya, sih nggak boleh makan babi? Ya banyak lah ya, kita tahu alasannya apa, itu salah satu contohnya. Terus kita harus menjaga apalagi agama, misalkan ya tadi kalau misalkan perempuan atau wanita muslimah, Allah perintahkan wajib menutup auratnya misalkan, kenapa gitu kan, itu banyak banget alasan-alasannya. Dan menjaga harta, keturunan gitu kan. Terus yang kedua, kalau tadi karena kita sebagai Islam harus beriman, kedua sebenarnya syariah itu untuk kebaikan manusianya itu sendiri. Allah bilang sebenarnya untuk kebaikan kamu juga loh gitu, kita pakai bersyariah. Dan tentunya memang itu kita wajib belajar kalau misalkan gimana untuk mencapai ke sana, kalau untuk muamalah ya ada fikih muamalah ya Pak ya, how to deal with ya apa dengan secara manusia atau horizontalnya gitu kan, vertikalnya ibadah kepada ya, Allah betul. Dan tentunya itu butuh ilmu, dan ilmu itu enggak asal kita cari gimana maunya ah sekarang belajar besok enggak terus ya, butuh konsistensi, disiplin ya, dan banyak hal. Jadi ya untuk singkat cerita dari itu semua, saya nikmatin itu semua dan harus ikhlas iya. Dan memang saya tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan saya menikmati itu sekali. Allah maha baik, maha segalanya, dan saya mensyukuri sekali akan yang saya bilang ini hijrah syariah, dan itu terjadi kepada saya sendiri. Saya sangat bersyukur Mbak Sana. Oke. Okay. Iya, itu yang pengalaman itu baru sedikit ya. Sedikit. Baru sedikit ya. Kayaknya kalau semua bisa sehari semalam. Gak apa-apa sih sebetulnya. Oke, di luar on air. Tapi sebetulnya itu ya mungkin ilmu juga buat saya kali ya. Iya, ya, ya, semoga menginspirasi. Iya, betul ya. Nah, tapi ini untuk Ibu ya. Setelah bersyariah ini, sebelum bersyariah kan pasti ada sebelum bersyariahnya ya, belum berhijabnya gitu lah ya pasti. Okay. Nah ini bagaimana seharian Ibu sebelum total dalam hijrah syariah ini, misalnya bekerjanya okay, terus dengan kegiatan-kegiatannya. Oke, okay, sebelum saya memutuskan untuk wirausaha, saya pernah sebagai karyawan. Bermula itu kurang lebih tahun 2003 ya kalau nggak salah. Istilahnya saya pernah kerja kantoran lah ya, sebagai pegawai itu kurang lebih sampai 10 tahunan di beberapa tempat ya swasta semuanya. Nggak lama mungkin ya, itu juga saya pernah di satu titik yang mana apa ya, klimaksnya itu saya merasa jenuh. Tapi merasa memang jenuh. Setiap pekerjaan kadang kita ada sih timbul kejenuhan itu akan selalu ada gitu. Dan dimanapun memang, dimanapun kita bekerja ya. Iya ya, itu kan pasti akan ada gitu pasti kan. Ada dan memang juga waktu itu saya merasa juga memang lagi ada ujian juga dari Allah kepada ibu saya. Jadi saya harus take care beliau karena sakit parahnya dan membutuhkan waktu yang harus lebih banyak perhatian. Jadi aduh, kalau saya misalkan kantoran Senin sampai Jumat, Monday to Friday, 8 to 5, ini sampai kapan? Sedangkan ibu saya butuh saya perhatian juga. Kita sekarang, saya mencari di mana kerjanya itu yang bisa memberikan waktu lebih fleksibel. Yeah. Ya, saya resign lah dari kerja kantoran terakhir itu, dan akhirnya saya kerja juga di suatu salah satu insurance company, ya sampai level ya lumayan lah ya di situ. Tapi ya setelah saya ketemu dengan Ibu Renika sore ini, dan memang sebelumnya saya juga pernah seperti apa ya, ada seorang teman yang menurut saya juga dia menanyakan, berperan ya, berperan juga menanyakan, what you are doing now, is it ya kalau misalkan, maaf kalau misalnya saya agak mengarah ke halal haram misalkan ya. Waduh, kalau udah ngomong halal haram saya bukan ahlinya kan gitu kan. Betul, betul. Tapi entah kenapa dari situ maksudnya tempat pekerjaan kamu sekarang ini halal haramnya gimana gitu kan. Waduh, so far sih saya oke gitu kan, saya juga kita kan belajar kerja ya, gitu. Tapi ketika kayak ditanya kayak gitu Fahar, waduh, kok saya pengen tahu gitu kan. Saya nanya ke siapa nih? Nah, saya merasa harus bertanya kepada orang yang apa namanya, tahu, kompeten ya di bidangnya, baik dari sisi keilmuan dan atau pengalamannya juga. Dan ternyata kebetulan alhamdulillah Allah mungkin mengirimkan beliau untuk saya berdiskusi gitu kan. Dari sisi kompetensi beliau ada, dari sisi praktisi beliau pun mengalami. Beliau juga salah seorang praktisi hijrah syariah yang ternyata kalau dengar ceritanya lebih parah dari saya, Mbak. Oh, oke, okay. That's why kita harus selalu bersyukur banget, bersyukur ternyata di luar sana tuh banyak yang cerita hidupnya itu Masya Allah lebih parah dari yang misal, bukan parah sih, maksudnya ujiannya itu loh, cobaan. Padahal itu mendekatkan kepada Allah ya, mendekatkan kita kepada Allah kalau memang kita berpikir di balik itu semua. Ya saya tanya kepada beliau, apa sih halal haram. Beliau juga bilang, ya saya juga bukan ahli yang ngomong halal haram, saya bukan ulama ustadz atau kayak yang tahu gitu. Itu kan ada seorang namanya apa namanya Pak, yang kayak misalkan Ustadz Erwandi Tarmizi itu ya. Iya, fakar muamalah di Indonesia salah satunya gitu kan. Wah, beliau hanya membagikan atau sharing dengan saya mengenai apa yang sudah beliau pelajari tentang syariah gitu kan, ilmu ekonomi syariah. Nah, karena sertifikatnya itu saya kurang lebih 3 jam aja sih saya ngobrol dengan beliau, diskusi karena curiousnya saya tadi. Dan di situ saya terbengong-bengong, oh gini, semakin saya ada hal baru yang baru saya ketahui, saya pelajari, semakin saya merasa okay, where have you been, kemana ini Linda gitu kan. Ternyata ilmu kamu masih cetek gitu, enggak ada apa-apa ya. Iya, betul. Semakin saya tahu, semakin aduh belum ada apa-apanya nih, hidup udah puluhan tahun gitu kan. Nah, dari situ ya beliau akhirnya kembalikan kepada saya. Dia bilang, saya bukan mempengaruhi, saya hanya sekedar menceritakan pengalaman dia dan tentunya ilmu yang dia pelajari selama ini, why syariah itu dari berbagai aspek baik ibadah maupun muamalahnya. Dan akhirnya semua dikembalikan kepada Linda, bagaimana hati sendiri gitu kan, keyakinannya bagaimana, itu kembalikan kepada Linda. Kalau memang misalkan apapun itu keputusan nanti ya, kembalikan kepada Allah. Dan malam itu juga saya sholat taubat, menangis termehek-mehek. Iya. Kalau diceritain lagi panjang sih, Mbak. Iya. Enggak, masalahnya gini, apa yang dikerjakan ketika sebelum hijrah? Karena kita kan bukan tidak tahu mungkin itu haram halal ya. Iya. Karena kita hanya ini pekerjaan kita seperti ini. Betul. Kita kan tidak mendalami untuk hal-hal seperti itu. Karena kita merasa fine-fine aja lah gitu, seperti itu kayak seperti itu ya. Setelah kita mungkin mendalami dengan seperti yang dialami oleh Ibu Linda, terus mencari jawaban, ini benar nggak sih? Terus apalagi pernah ditanya, ini pekerjaan kamu haram apa halal? Nah, di situ baru kita berpikir, iya ya, apakah ini termasuk yang dua itu? Apa kita ke salah satunya gitu kan? Itu seperti itu. Nah, itu mungkin setelah tahu bahwa kita berpikir lagi, apalagi udah belajar, dengan akhirnya belajar itu kan tidak ada habisnya ya. Dan kita sepertinya merasa kecil aja, merasa kita harus semakin banyak belajar. Nah, seperti itu kan. Betul. Karena kita banyak yang ternyata kita masih banyak yang tidak tahu. Nah, untuk itu apakah Ibu juga otomatis setelah tahu apa yang terjadi ini, kembali hijrah, artinya meninggalkan yang tadinya tidak tahu, apa menjadi tetap menjalani hal seperti itu? Ya, semua itu kan memang butuh proses ya. Dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Tapi kembali lagi kepada memang niat kita. Dan kalau untuk saya pribadi, Allah itu begitu cepat mengarahkan saya, mempertemukan saya dengan orang-orang yang ada satu frekuensi. Contohnya salah satunya Pak Hari deh, gitu kan? Ya, saya juga kan dulu nggak bakal menyangka akan dipertemukan dengan orang-orang yang membantu saya untuk hijrah syariah itu ya, dari sisi ilmu, kalau tadi Pak Hari bilang dari sisi penampilan. Dan that's why saya juga dari penampilan itu saya kan jadi punya usaha untuk muslimah fashion ya, karena apa betul yang saya pakai ternyata ini saya jual juga. Itu pun berdasarkan support atau dukungan dari teman-teman, sahabat, keluarga yang dari itu alhamdulillah menginspirasi juga sih. Ada beberapa yang teman gitu kan, dengan saya berubah penampilan seperti ini, dari dulunya yang mungkin jahiliyah gitu, sekarang kayak gini orang juga pada kaget, wih berubah gitu kan. Udah kayak satu yang baca hitam, berubah ya. Dan itu drastis banget, Mbak. Dalam hitungan bulan aja gitu kan, too short gitu kan buat saya juga bingung gitu kan. Jadi dari sisi profesionalisme itu saya juga belajar, dari misalkan dari karyawan saya ini kewirausaha. Dari situ saya juga menemukan waktu yang lebih fleksibel tentunya ya, bukannya bebas tapi fleksibel, gimana saya bisa menentukan schedule setiap harinya gitu kan. Dan alhamdulillah lebih berkah atau lebih disibukkan dengan hal-hal yang menurut saya lebih positif, bermanfaat, dari yang dulu misalkan saya tidak pernah menghadiri majlis ilmu. Iya, karena waktunya sudah habis di kantor. Habis, Senin sampai Jumat, 8 to 5 gitu. Dan kita kan mau tidak mau memang harus mengikuti aturan. Iya, karena itu keterikatan profesionalisme kita kan. Dan dengan kita misalkan wirausaha, kita menginginkan entrepreneurship ya Pak ya, karena masih saat kecil di Indonesia. Yuk jadi wirausaha juga, toh dari situ kita bisa juga untuk apa ya, passion kita tersalurkan di situ kan. Sebenarnya itu juga perlu cari tuh Mbak, passion apa sih sebenarnya menjadi passion kita selama ini. Dan saya juga belajar dari teman-teman saya juga yang lain kan gitu. Jadi selama proses hijrah ini yang kurang lebih let's say 2 tahunan ya, kurang lebih itu saya banyak belajar dari berbagai pihak, teman baru, jaringan baru, teman lama juga saya belajar lagi dari dia tentang passion tadi. Nah itu saya punya satu teman, dia seorang jurnalis juga. Dan dari situ saya juga belajar tentang dia, sebenarnya passion kita apa. Dan mungkin dari passion itu bisa kita jadikan, let's say kalau misalkan apa, sumber mata pencaharian tentu bisa. Atau misalkan dari hobi, dari hobi bisa jadi sumber mata pencaharian. Apapun yang penting itu bermanfaat, memberikan dampak positif baik untuk keluarga, masyarakat, kalau bisa agama, negara gitu kan. Dan berkah, yang penting itu halal. Paling utama itu ya. Halal, berkah dan halal gitu ya, seperti itu. Karena nanti katanya bakal ditanya ya di akhirat. Aduh, itu yang wow. Kayaknya jangka panjangnya nih. Iya, betul. Kalau Pak Hari kan sudah mumpuni banget hal gitu. Saya juga belajar banyak belajar dari beliau toh gitu. Oh, oke, gitu kan. Akhirat ya. Jadi jadikanlah tujuan kita ini main objektifnya di dunia itu sebenarnya ke akhirat. Ketika kita memang tujuannya akhirat, insya Allah dunia pun kita dapat kok gitu. Itu sih Mbak Sona. Itu ya. Okay. Jadi ya entrepreneurship dari apa? Kalau misalkan dari sisi dulunya sebagai karyawan, terus akhirnya saya jadi entrepreneur. Terus juga kalau dari sisi keilmuan ya, saya juga masih mempelajari ilmu financial planning gitu kan. Dan memang itu salah satu passion saya gitu kan. Terus ilmu lain ya, apa yang Allah saya berikan kepada saya ya. Kalau tadi Mbak Sona bilang, Ibu Sona bilang English private teacher, ya saya senang di situ mengajarkan privat bahasa Inggris. Sebenarnya sih belajar yang baik sambil mengajar ya Pak ya. Ya jadi ya saya terus asah aja itu biar enggak tumpul. Mungkin one day saya bisa belajar jadi penyiar gimana? Oh, boleh. Aduh, setiap orang kan punya ekspektasi masing-masing pasti, ya. Pasti itu. Ya, baik untuk Ibu Linda, kita masih cukup panjang dan masih banyak pertanyaan yang harus yang akan saya tanyakan nanti. 10 menit lagi? Oh, enggak, masih banyak. Oh, kita sampai jam 11.30. Waduh. Jadi kalau tadi kata Bu Linda katanya, "Wah, ini cukup memerlukan waktu." Oh, saya sudah menyediakan waktu. Baik. Sahabat Bina Suara dan juga sahabat Radio Bontang, kita masih bersama Ibu Linda dan juga Bapak Hari tentunya di 107.8 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, radionya warga Depok, dan tentunya masih dipancarluaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin RT 01 011 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Masih dari 107.8 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, radionya warga Depok yang langsung dipancarluaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin RT 01011 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dan sahabat Bina Suara, saya masih ditemani oleh Bapak Hari dan juga Ibu Linda ya, yang pada siang hari ini kita masih berbicara mengenai hijrah syariah membawa berkah. Nah, tadi juga sudah dikasih pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh Ibu Linda ya. Pengalaman yang mungkin pahit, getir, dan alhamdulillah sekarang sepertinya heavy dan pokoknya kalau saya lihat, aduh gimana gitu loh ya. Saya udah gak bisa ngomong lagi, aduh gimana gitu loh ya, itu seperti itu. Ya mudah-mudahan saja, mudah-mudahan. Amin. Pak Hari, juga Bu Linda nih ya. Tentunya setelah hijrah itu kan tidak mudah ya. Karena saya sering melihat juga ketika ada kita nggak usah berbicara mengenai artis lah gitu loh. Kalau artis mah itu udah masanya gitu loh ya. Nah, kadang saya banyak melihat mungkin di sekitar saya lihat berhijab gitu ya, artinya mungkin dia lebih, kalau saya memandangnya gini, kalau seseorang wanita, mungkin kalau saya itunya ke wanita ya, wanita yang sudah berhijab itu artinya dia ada nilai plusnya dan lebih tinggi dari kita gitu, ibaratnya bagi yang tidak berhijab gitu kan, seperti itu. Tetapi kalau saya lihat lagi, kenapa setelah beliau itu berhijab kok dengan mudahnya dilepaskan seperti itu? Apakah itu juga berpengaruh hijrahnya itu hanya karena ikut-ikutan? Apa hanya karena turunan gitu? Karena kadang ada ya Pak ya, karena orang tuanya seperti, oh saya harus memang ikutin aturan keluarga seperti ini, karena ikut-ikutan, mungkin karena mode, ya udah aku ikut-ikutan seperti itu. Dan itu kan tidak mudah untuk proses ke apa ya, kita harus istiqomah, nah seperti itu. Nah untuk memulai seperti itu bagaimana? Mungkin Pak Hari dan ya, dilanjutkan nanti Ibu Linda. Ya baik sahabat, kalau tadi saya sudah dapat pencerahan lah dari satu sisi cerita panjang Bu Linda tadi. Setiap orang mengalami banyak hal seperti itu, tapi ada orang yang diingatkan cuma kata-kata dia berubah. Iya. Ada orang yang harus kejedok dulu, ini Bu Linda kejedok dulu nih, kejedok dulu sama Tuhan gitu, baru dia proses namanya hidayah. Jadi hidayah itu adalah bimbingan dari Tuhan. Jadi kalau kita bicara, saya seorang trainer, paling berapa persen sih perubahan yang bisa saya lakukan pada peserta training saya? Paling cuma 3-10%. Pertanyaannya, yang 90% itu kemana? Itu kan? Ada faktor lingkungan, iya. Tapi satu hal yang melupakan seluruh persentase tadi adalah hidayah. Karena Allah lah yang langsung membimbing, gitu kan? Ada orang yang memang dibimbing lewat keilmuan. Ketika dia kejedok tadi, dia ada yang menghantarkan. Tapi ada juga yang secara tidak langsung, ada hal-hal, contoh seperti ini. Ada kasus yang sangat-sangat fenomenal sekali zaman Sarah sahabat, namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah seorang pemabuk terbesar pada zamannya. Pemabuk terbesar pada zamannya gitu, iya, kan. Artinya banget ya, bicara maksiat, dia sudah pakarnya maksiat, kira-kira seperti iya, itu. Suatu hari dia mimpi. Mimpi di akhirat, dimasukkan dalam sebuah neraka. Kebayang lah ya, orang yang masih hidup mimpi tiba-tiba masuk dalam neraka, betapa sakitnya. Bangun dari situ langsung dia sadar. Enak kan, cuma mimpi. Dia gak mengalamin, kata Bunda tadi, saat-saat proses antar hidup dan mati. Ini cuma mimpi aja gitu kan. Mimpi terus dia sadar, jadi ulama. Ada juga Pudail bin Iyad, itu juga para tabiin yang apa dulunya juga sama, penyamun, perampok dan segala macam, jadi ulama. Nah, saya ingin ada 4 etape bicara hidayah, bicara hijrah itu. Pertama adalah hidayah itu sendiri, bimbingan dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah proses transformasi hijrah tadi. Nah, setelah melewati hijrah ada namanya proses. Nah, inilah yang kadang tidak semua orang siap. Karena otomatis ketika dia berproses, pastikan masa lalunya ini kan ngikutin nih. Dia narik juga ke masa sekarang, iya. Sehingga itu yang agak orang akhirnya, aduh, lanjut enggak sih? Nah, baru terakhir bicara istiqomahnya. Tapi sebelum kita bahas 4 hal tadi, ada cerita sedikit. Kalau tidak salah 1-2 pekan yang lalu, pada saat itu saya ada acara Silaknas di IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, itu di Hotel Permon, Hotel Bintang 5. Suatu pagi, kebetulan kan kalau di Bintang 5 itu biasalah ada bule dan segala macam juga, yeah, tamu-tamunya. Jelasnya tertulis, ini halal, ini non halal. Di situ ada babi dan seterusnya, di samping-sampingnya ada yang halal gitu kan. Yeah. Saya itu mbatin ya, kebetulan saya ngelihat tulisannya gitu kan, itu jelas sekali, gede sekali gitu. Tapi kan kalau kita cara berjalannya tidak searah, kan gak kelihatan. Iya. Yeah. Apalagi makannya tersedianya apa terbuka begitu. Saya cuma batin, mudah-mudahan teman-teman saya di EI ini, pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam, melihat bahwa ini ada makanan halal gitu kan. Nah, suatu waktu tiba-tiba ada seorang jilbab, ibu-ibu pakai jilbab. Dia mau ngambil, saya kebetulan ngelihat gitu kan, dia mau ngambil makanan tersebut. Iya. Tiba-tiba pelayannya, si waitersnya bilang, "Mbak, mohon maaf, itu non halal." alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah selamat. Ada yang mengingatkan nih. Ya. Ada yang, karena dia pakai jilbab gitu ya, kan. Iya, iya. Nah, suatu waktu ada lagi bapak-bapak. Cuma kan saya tidak mungkin jadi kayak polisi gitu kan. Iya. Saya bilang, "Pak, itu halal, kan enggak bisa seperti itu." Iya. Karena kan kita juga ada tata krama juga di hotel. Cuma saya lihat sepertinya bapak ini muslim gitu kan. Cuma karena ngelihat dia muternya beda, enggak ngelihat papan tersebut, dia ngambil aja dengan santainya. Hmm. Nah, maksud saya, ketika kita mencirikan sesuatu, misalkan kalau seorang muslim adalah berjilbab atau berhijab seperti itu, minimal ada yang ngingatin, "Mbak, itu halal, itu haram, itu kelihatan." Tapi kalau kita biasa-biasa aja, orang melihat juga biasa juga. Satu lagi, suatu ketika saya sama mentor saya itu lagi siaran di Radio Pas FM di daerah yang buruk. Kebetulan Pas FM itu ada mall, ya satu lantai lah sama mall tersebut, di mana tempat dugem terbesar juga lah di Jakarta, iya, gitu, iya, kan. Hayam Wuruk memang terkenal. Ya, kebetulan mentor saya ini bawa supir yang mobilnya itu ada seperti lagi berdoa begini. Jadi posisinya pakai sorban, lagi berdoa seperti ini. Parkirnya pas di bawah plangnya tempat dugem tersebut. Si sapanya bilang, "Pak, mohon maaf, jangan parkir di sini." Artinya apa? Kita itu ada yang ngingatin. Coba soalnya kita biasa-biasa saja, ya gak bakalan ada yang ngingatin gitu. Nah, ini adalah dua pengalaman yang menurut saya cukup menarik ketika misalkan ada identitas. Kalau tidak ada identitas, tidak ada yang bisa melihat. Lalu yang selanjutnya adalah begini, sahabat, kalau kita bicara tadi perubahan dari Bu Linda, dari karena kejedok gitu kan. Iya, betul. Kan ini misalnya, ini kan masalah sebenarnya heart management, manajemen hati gitu kan. Hati itu kalau menurut Imam Al-Ghazali ada tiga, center of decision, jadi pusat keputusan, center of change, jadi pusat perubahan, dan center of wisdom, jadi pusat dari kebijaksanaan. Ketika hati sudah bicara, kan Allah yang tadi membimbing, hidayah tadi kan membimbing, iya, betul, langsunglah betul. Itu klik namanya keputusan. Oke, bismillah, saya hari ini mau hijrah. Itu satu kan, artinya kita ambil keputusan untuk berubah. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana agar perubahan ini permanen, konsisten ya, konsisten permanen gitu kan. Berarti apa, harus ngerti juga yang namanya hidayah, hijrah, proses. Nah, ini proses inilah yang harus kita lewatin. Karena tentu tarikan masa lalu, "Alah, ngapain sih ke jilbab," gitu kan. Pasti ada seperti itu. Iya, betul. Ketemu teman-teman kita, "Jangan sok suci lah, jangan sok alim lah," itu pasti akan ada. Tapi kalau kita misalkan dibimbing, saya bilang mentor spiritual, guru-guru spiritual kita, insya Allah menuju istiqomah itu lebih gampang. Karena apa? Ilmunya ada. Nah, banyak orang nyemplung-nyemplung saja, dia gak ada ilmunya, sehingga gak tahu nih, setelah ini saya ngapain lagi. Harusnya apa? Dibekali. Makanya kita disarankan sering bertemu-temu orang-orang yang soleh, orang yang soleha, majelis taklim diikutin. Minimal gitu kan, minimal chardingnya ada. Iya. Kalau tidak, ketika kita down, kita mau ngomong sama siapa? Iya kan? Syukur-syukur kalau kita kuat secara spiritualnya, bisa tahajud. Iya. Tapi kalau sebagai sisi manusiawi kan gak bisa begitu juga. Harus ada tetap ilmunya ini. Makanya kalau kita bicara keyakinan ada tiga sebenarnya. Ada apa, ainul yakin, ada ilmu yakin, sama ada hakul yakin. Jadi secara begini, orang itu kebanyakan seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Jadi kalau orang itu disebut kaya, kalau dia gak lihat hartanya, orang gak percaya. Baik. Itu adalah namanya ainul yakin. Jadi lihat dulu baru percaya. Seperti Ka'bah lah. Ka'bah itu, kalau orang yang tipenya pertama, yang ainul yakin, kalau dia belum melihat Ka'bah beneran di depan matanya, dia gak percaya. Baru level kedua ada nama disebut dengan ilmu yakin. Orang yang percaya dengan keilmuan. Tanpa dia harus melihat Ka'bah secara fisik, mata fisik seperti itu, dia percaya bahwa Ka'bah itu di Mekah. Itu sudah final. Itu. Baru yang terakhir ada hakul yakin. Jadi kita langsung ngalamin. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat Bu Sona dan suami bisa umroh, gitu kan? Amin. Bisa haji, amin, juga. Amin, amin. Jadi bisa ngelihat langsung, oh Ka'bah itu seperti ini, ngerasakan, gitu kan? Nah, pertanyaannya adalah ketika kita berhijrah, kita ini kategorinya ainul yakin, ilmu yakin, atau akul yakin, gitu kan? Sehingga ketika kita berhijrah, istiqomah itu akan tetap kita bisa lakukan ketika keyakinan kita semakin kuat sama Allah SWT. Amin, amin, amin. Ya, itu dari Bu dari Pak Hari ya. Nah, sekarang untuk Ibu Linda gimana nih? Ya, kalau menurut saya sesuai pengalaman juga, yang namanya hijrah itu memang Allah atau Nabi Muhammad Rasulullah SAW bilang, ketika engkau pindah untuk yang lebih baik gitu kan, ketika kita hijrah untuk sesuatu yang lebih baik, yakinlah itu Allah akan memberikan kita yang lebih baik lagi penggantinya gitu kan. Misalkan tadi Pak Hari bilang ini halal non halal, kalau misalkan di pekerjaan kita selama ini kita nggak tahu nih halal non halalnya pekerjaan kita, betul, nih betul betul. Tapi ketika kita ketika belajar dan ternyata tahu secara fikih muamalah, oh ini ternyata sesuai keyakinan kita ini non halal, maka ya udah kita tinggalkan deh pelan-pelan gitu kan, dan yakin tentunya insyaallah Allah akan menggantikannya kok dengan yang lebih baik lagi. Amin, karena amin. Itu tadi yang dicari kan hidup tuh berkah ya, dan iya, atau betul. The big question itu sebenarnya Allah ciptakan kita ini manusia di dunia untuk apa sih? Kalau di Al-Quran bilang kan untuk beribadah kepadanya ya Pak ya. Iya. Ibadah tuh luas banget gitu kan, definisinya, cakupannya tuh apa aja gitu kan. Nah terus kalau saya juga tadi percaya kalau memang kalau namanya hijrah juga harus berilmu ya Pak ya. Berilmu juga harus didampingi, harus ada guru. That's why ya saya selalu kita semua wajib hukumnya harus selalu terus belajar. Iya, betul. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, formal, informal, sama saja gitu kan. Jadi kalau prinsip saya never stop learning till you die gitu kan. Kalau udah masuk liang kubur ya berhentilah kita belajar. Semuanya betul, berhenti di situ. Dan disitu kita udah mulai ya ternyata yang kehidupan yang kekal itu sebenarnya di sana. Ini semua dunia tuh ya, kalau dibilang ya kerja duniamu anggap kau hidup selamanya, gitu kan, kejar akhiratmu karena kau akan mati esok. Itu sih, itu saya Mbak Sana. Pokoknya kalau udah ngomongin kayak gitu saya selalu bersemangat untuk menyampaikan kisah, bukan kisah ya, cerita lah, dari gelap ke terangnya saya saat ini. Menurut saya gitu, dulu saya nggak peduli gitu kan, kurang lah menurut saya, tapi sekarang oke, dan saya juga masih terus proses belajar. Masih banyak yang harus perlu kita pelajari. Sangat jauh. Kalau misalnya ketemu dengan orang-orang yang tadi Pak Hari bilang berilmu, orang-orang yang lebih solih misalnya atau lebih tinggi ilmunya, ya bersyukurlah kita misalkan dengan siapa kita bergaul, ya kita pun akan kesuksesan kita, dan kita akan seperti apa nanti dari lingkungan siapa kita bergaul. Dan juga apa ya, satu lagi tadi saya mau bilang Pak Hari, di ujung lidah saya sampai lupa. Skip dulu deh Mbak, nanti saya ingat-ingat lagi. Itu yang mau saya sampaikan. Oh iya, pasti nanti akan ingat kembali ya. Lagi dikasih apa lupa. Kayaknya banyak itu nih, nanti akan dihitungkan lagi. Oke, baik. Untuk Bu Linda, tentu setelah tadi kalau kita pakai apa ya, kata-kata Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang ya, artinya seperti itu ya. Dari zaman bodoh. Dan zaman agak baik lagi sekarang. Ya. Dan sekarang kan masih tetap belajar dan belajar, karena yang sudah dibilang Ibu tadi, kita belajar tidak ada selesainya. Semakin kita mencari, semakin kita merasa kekurangan ya. Artinya kita terus belajar, kita tidak pernah merasa pintar, karena kita akan terus menggali lagi, karena ilmu itu kan tidak pernah berhenti di situ ya. Tetap nambah lagi itu seperti itu ya, tetap berkembang artinya. Nah, setelah dari yang tidak tahu sampai akhirnya sekarang dilakukan, apalagi menjadi seorang hijaber gitu kan. Nah, setelah itu untuk keluarga bagaimana ya? Apakah ya udah pasti kalau ibunda kan memang itu doa dari ibunda juga ya, artinya seperti itu ya. Nah, keluarga selain dari ibunda gitu kan pasti ada dong keluarga yang lain. Apakah itu juga senang dengan apa yang sudah diambil keputusan ini oleh Ibu Linda gitu kan ya, seperti itu. Tar dulu, jangan dulu. Kayaknya udah siap. Entar dulu. Biar penasaran. Iya, biar penasaran. Baik, sahabat Bina Suara, tentunya kita akan mendengarkan lagi dari Ibu Linda, apalagi bagaimana sih gitu loh ya, dari keluarga yang terdekat ataupun keluarga yang jauh dengan keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Linda, apalagi sudah keluar dari pekerjaan yang mungkin itu adalah kesuksesan yang betul-betul pernah kesuksesan yang pernah diraih tapi harus ditinggalkan seperti itu ya. Baik, jangan kemana-mana dulu, masih di 107.8 FM Radio Bina Suara. Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Masih dari 107.8 FM Radio Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya, radionya warga Depok yang langsung dipancarluaskan dari Taman Pemuda Pratama yang beralamat di Jalan Sairin RT 01011 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dan semakin siang, sahabat Bina Suara, tidak terasa sudah 17 menit berlalu dari jam 11 siang. Tapi masih ada waktu sampai jam 11.30. Sebetulnya sih saya maunya panjang gitu ya, tapi kan gak mungkin karena ada Pak Hari yang harus menjalankan sholat Jumat. Dan seperti itu sahabat Bina Suara. Dan juga saya ucapkan selamat siang dan terima kasih untuk sahabat Radio Buana yang di Bontang yang masih terus selalu stay tune. Dan kita masih berbicara mengenai hijrah syariah membawa berkah. Dan saya masih ditemani oleh Pak Hari dan juga Bu Linda. Bu Linda, tadi pertanyaan belum dijawab ya. Udah siap menjawab? Pertanyaan terakhir toh. Kalau masih ada beberapa pertanyaan gimana? Wah, kata Pak Hari, repot deh saya kan. Entar enggak salat Jumat. Itu dia. Ya, tadi saya sudah bertanya mengenai setelah berhijab ini dan atau hijrah lah mungkin ya. Hijrah. Nah, setelah hijrah ini tentu kan banyak dari keluarga terdekat. Kalau ibunda sih pasti support ya, pasti mendorong. Semua saya rasa orang tua apalagi ibunda itu akan mendorong putra-putrinya untuk menuju ke yang lebih baik gitu, seperti itu ya. Nah, tapi kan pasti ada keluarga yang mungkin agak jauh, agak bingung dengan proses perubahan yang cukup drastis mungkin seperti itu ya. Apalagi banyak meninggalkan satu bisnis yang itu mungkin sudah membawa Bu Linda sukses gitu kan ya, memulai yang baru itu kan tidak mudah juga. Nah, itu bagaimana? Oke, kalau dari keluarga ya, selain ibu tadi ya, misalkan anak, pasangan, kakak, ipar, itu semua alhamdulillah support. Bahkan misalkan ipar saya sudah lebih dulu, kalau misalkan pakai hijab udah lebih dulu, cuma dulu saya cuek aja biasa. Biasa lah gitu. Dan akhirnya abis itu saya Ada hijab. Dan akhirnya adiknya kakak ipar pakai gitu kan. Ya itu semua memang berproses, semua support. Keluarga jauh atau saudara jauh juga akhirnya ketika pas ketemu, weh berubah nih gitu kan. Tapi mereka respect gitu kan. Ya kalau memang untuk berubah lebih baik, kenapa tidak gitu. Teman, tetangga, semua sih respect sih, enggak nanya aneh-aneh gitu kan. Ih, kenapa begitu? Enggak, semua respect. Itu aja sih Mbak. Terus, apalagi tadi terakhir? Maaf. Untuk meninggalkan bisnis yang sudah membawa nama besar Bu Linda ya, artinya pernah sukses. Sukses lah gitu loh ya. Terus dengan sendirinya kan kita ambil pilih itu, keluar dari situ kan kita pasti meninggalkan dari, yang suksesnya dari itu. Dari yang terakhir yang pernah saya lakoni ya, ternyata memang sukses itu relatif ya. Sukses menurut sebagian orang atau kelompok orang mungkin belum tentu buat kita, atau sebaliknya ya, vice versa kayak gitu. Dan ternyata mungkin waktu itu saya merasa kok seperti entah gersang, entah kok kayaknya belum mantep ya, atau apakah this is the right way gitu kan, atau memang ini passion saya atau bukan gitu kan. Ya sampai akhirnya saya ya menemukan passion saya itu memang yang saya sudah pernah lakoni dulu, dan akhirnya saya kembalikan ke sini lagi. Kalau saya bilang sekarang tuh E2F pada dua hari. 2F lah bahasa Inggrisnya. English, fashion and finance. Inggrisnya memang saya kan selain saya harus apa namanya mengasah ilmu saya juga mengamalkannya dengan menjadi English private teacher gitu kan. Terus fashionnya yang tadi saya bilang saya di salah satu passion saya untuk di bidang fashion, tapi dalam hal ini untuk muslimah kan. Yeah. Salah satunya apa yang saya gunakan gitu kan, semoga pertama memang harus lillahi ta'ala, ikhlas gitu kan. Saya mengenakannya memang karena Allah, bukan karena yang lain gitu kan. Yeah. Dan setelah itu nanti yang saya tadi saya bilang, dunia mengikuti kok. Dan benar gitu, nanti oh setelah saya berubah gini, ini menjadi bisnis, bisa. Yang penting itu berkah juga. Dan yang ketiga, finance ya Pak ya. Ya memang saya juga punya gelar profesi, Registered Financial Planner, memang baru RFP, belum CFP, tapi insya Allah semoga nanti diberikan kesempatan untuk bisa naik level untuk certified seperti Ibu Reni yang saya anggap mentor selain sister juga lah gitu kan. Dan untuk itu semua, masih pertanyaan terakhir atau saya jawab langsung sekaligus? Sekaligus terus. Sekaligus. Jangan terakhir, pokoknya yang panjang. Jangan sepotong-sepotong. Jadi sahabat Bina Suara dan juga sahabat Buana, oh iya ini loh, gitulah ya. Semoga ya ada. Amin. Ada clue-cluenya atau apalah. Dan menurut saya memang yang penting setelah saya alami selama kurang lebih 2 tahun ini proses ya ikutin apa ya entah pengajian lah, atau memang berteman atau memang berilmu dengan siapapun itu yang saya orang temui selama kurang lebih 2 tahun ini banyak banget emang ya, pihak-pihak baru yang oh ternyata saya dipertemukan dengan orang ini dan orang itu macam-macam kan. Ternyata overall ketika pun kita pun harus bergaul, berinteraksi, apa sih yang penting itu akhlakul karimah. Itu yang paling penting itu utama ya. Itu isinya gini, walaupun kita misal iya, kita menemukan orang berhijab, muslimah berhijab, tapi kok maaf ya, secara akhlak atau behaviornya kurang baik. Mungkin ilmunya atau mengajinya harus lebih baik lagi misalkan, karena belum tentu loh wanita yang berhijab itu dia sempurna ilmu agamanya, belum, justru kita semua sedang proses belajar. Karena dengan berpakaian seperti seharusnya muslimah yang diwajibkan untuk menutup aurat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah gitu kan. Enggak ada reason apapun lagi untuk tidak gitu kan. Dari situ memang sebagai satu identitas ya Pak, sebagai muslimah. Oh, dia identitasnya muslimah. Kalau dulu saya misalkan, kebetulan maaf mata saya agak sipit. Dulu bisa disangka bisa muslim atau non muslim kan. Tapi ketika saya begini, oh ternyata dia muslim. Karena ini identitas kita sebagai muslimah gitu kan. Nah, akhlakul karimah itu penting. Terus dan itu semua bisa kita lihat kepada Nabi Muhammad ya. Sebenarnya kalau misalkan cari role model siapa sih? Ya udah itu satu, yeah, Nabi yeah, Muhammad yeah. SAW yang beliau itu seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Nabi Muhammad. Sebaliknya Pak Hari ya, kalau enggak salah seperti itu. Dan walaupun dari penampilan saya juga dulu tidak seperti itu kok. That's why hijrah salah satu dari penampilan. Dan last but not least ya, atau dua terakhir, kita juga jangan terlalu buru-buru berasumsi atau menjudge seseorang by its cover. Belum tentu kok semua orang itu, misal maaf, dia rambutnya gondrong, tapi ternyata ketika kita mengenalnya, hatinya baik dan yang lain-lain. Misalkan dia ternyata sedekahnya tiap hari, dan kita kan gak perlu ngomong ke orang lain, gue sedekah tiap hari loh. Ya, betul-betul. Saya donatur yayasan ini loh. Enggak, yang tahu kan cukup Allah ya. Iya betul. Jadi don't judge book by its cover, walaupun misalkan orang yang berhijab rapi, kita juga belum tahu. Nah, yang tahu kan dirinya sendiri dan Allah. Dan memang that's why itu kita harus minimal belajar untuk menjadi lebih baik berakhlakul karimah tadi. Dan kita semua proses menuju ke sana. Karena yang sempurna hanya Allah yang sempurna ya Pak Hari ya. Tapi kita tetap harus terus berusaha memperbaiki diri, keep learning apapun itu gitu kan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, walaupun itu yang menyampaikan anak kecil, tapi lihat apa isi yang dia sampaikan. Dan terakhir, kalau untuk saya bagaimana istiqomahnya, yang pertama, saya selalu ingat itu juga dulu dari guru-guru saya. Satu, jujur. Itu integritas ya, diri tetap harus dijaga. Dimanapun kita akan survive once kita jujur, gitu kan? Iya. Terus kedua, amanah. Harus jadi pribadi yang amanah, gitu kan? Tidak mudah tapi bisa dicoba asal ada niat gitu kan. Terus ketiga, kalau bisa ya sedekah ya. Sedekah itu kan Allah nggak bilang 10.000 tiap hari, 1.000.000 tiap hari, tidak. Allah bilang sisihkan dari sebagian hartamu, iya, 2,5% dari berapa? Berapa yang harta kita miliki? Misalkan 1,000. 2,5% dari 1,000 berapa sih Pak Hari? Ya enggak? 25 perak ya. Segitu. Tapi yang baik itu kan katanya yang berkelanjutan ya, Pak ya. Konsisten ya. Bukan sekali udah enggak lagi. Misalkan ya. Seperti jadi itu. Jadi ya yuk kita sama-sama belajar kalau katanya kalau pengen membersihkan harta itu dengan zakat. Pengen banyak harta, sedekah, Bo. Katanya iya, gitu. Iya, betul. Katanya begitu ya. Betul, betul. Karena kata dalilnya. Secara ini kadang saya pernah dengar katanya uang yang di dompet kita itu jangan selalu utuh katanya ya. Itu harus dikeluarkan. Nanti akan kembali lagi, kembali lagi itu seperti itu. Maksudnya dikeluarkannya untuk yang baik loh ya. Artinya jalannya ya. Iya, itu jalannya bukan dikeluarkan untuk berfoya-foya tapi dikeluarkan untuk yang baik, untuk menolong, untuk sedekah. Betul. Nah, seperti itu. Karena kan nanti insyaallah akan ganti dengan rezeki dan rezeki itu kan pari bukan hanya penghasilan ya. Iya, banyak banget rezeki itu bentuknya. Betul. Dan terus juga jangan lupa restu atau ridho dari siapa, orang tua yang dan pasangan. Iya. Dan pasangan juga misalkan ya Mbak Sono mau ngapain, at least minimal izin pasangan. Nah, itu dia tuh. Suami ridho, Mbak Sono juga enak. Amin. Allah ridho gitu kan. Dan terakhir selalu terus bersyukur. Itu aja. Itu apapun aja, nikmat ya yang kita terima, qanaah gitu kan, tetap Allah tuh, ya Allah udah deh speechless, memang maha segalanya. Terus bersyukur dan kita terus apa ya, dan kalau bisa terus menebar manfaat. Iya. Kalau kata teman saya bilang, yang Mbak Reni, sesuai dengan dalam Al-Quran ya Pak, An-Nahl ya, tebar selalu manfaat, sesuai dengan apa keahlian kita. Berdakwahlah sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Seperti Nabi ya Pak ya, beliau cuma tidak hanya berdakwah ceramah, tapi dengan cara apa? Sampai bergulat ya Pak, pernah sampai ada yang masuk Islam dengan cara bergulat, olahraga maksudnya. Dan lain-lain. Sementara itu Mbak Sona. Oke. Misalnya kita di luar ya. Iya, boleh-boleh. Kita perpanjang nanti di luar. 3 menit lagi. Terima kasih untuk Bu Linda ya. Itu kan kiat-kiat hijrah syariah membawa berkah ya, termasuk seperti itu. Itu dari Bu Linda. Kalau dari Pak Hari seperti apa? Saya coba nambahkan saja masalah redo tadi ya. Jadi redo itu kan kadang apa sih makna redo itu kan? Kalau saya sih menyingkat jadi SIM aja biar mudah. Apa itu SIM? Yang pertama adalah sabar. Sabar itu ya tidak ada batasannya gitu kan. Artinya jadi sepertinya seolah-olah itu enggak berhasil, tapi terus kita lakukan, itu sabar. Iya. Jadi kayaknya kalau saya ngelakuin kayaknya enggak bakalan berhasil. Tapi kita tetap lakuin, dijalani itu sabar, terus seperti itu ya. Jadi orang mengatakan sabar itu enggak dapat sebetul karena terus dan terus. Yang kedua adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Kalau kita buka surat Al-Ikhlas kan tidak ada kata-kata ikhlas, enggak ada. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, dan seterusnya. Apa ahad? Tuhan gitu. Jadi selalulah kita bicaranya, apapun yang kita lakukan hari ini selalu ada restu dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Tadi ya, sabar sudah, ikhlas sudah, terhadap menerima. Menerima apapun yang Allah berikan pada kita hari ini. Kadang saya pernah mengalami di mana waktu saya zaman kuliah gitu kan, saya ada salah seorang yang menurut saya inilah tipe ideal pendamping hidup saya nantinya. Kira-kira seperti itu kan. Apa yang saya bayangkan dahulu kira-kira akan ada di dia gitu kan. Tapi ternyata Allah beri kasih jalan yang berbeda gitu. Dan dalam perjalanan waktu ternyata beliau lebih dahulu mendahului saya gitu. Artinya begini, apa yang kita harapkan hari ini sepertinya itu kayaknya yang terbaik, belum tentu juga Allah akan memberikan yang terbaik gitu kan. Tinggal pertanyaannya, ketika Allah kasih itu kita nangkep apa enggak. Ketika dalam tadi kalau Bu Linda bicara dalam keadaan kondisi mati sama hidup, sebenarnya ada dua pilihan juga. Apakah akan bersyukur dengan kondisi pada saat itu, atau dia malah kufur. Ntar juga sehat, kan bisa seperti itu kan. Ternyata Bu Linda mengambil sisi jalan yang berbeda, yang dari yang zaman jahiliyah dulu. Jalannya berubah, hijrah. Makanya hari ini kalaupun ada beliau bisa berbisnis, bisa punya waktu lebih luang, bisa berdoa dan segala macam, itu adalah konsekuensi dari memilih jalan itu. Apakah mulus-mulus? Belum tentu juga. Pasti akan ada rintangan. Tinggal persoalannya bagaimana kita menyikapinya agar rintangan itu tetap menjadi sebuah ujian kita naik kelas. Karena kalau kita tidak pernah diuji, kita nggak pernah tahu apakah saya sudah bagus atau tidak bagus gitu kan. Makanya orang-orang yang diberi ujian itu ya tinggal pilih cuma dua, tetap aja di kelas ini atau kita naik kelas. Mudah-mudahan orang-orang yang hijrah, selain dia naik kelas, hidupnya berkah. Amin. Dan insya Allah istiqomah sampai dengan husnul khotimah. Amin. Amin. Amin. Next ibu sholat ya hijrah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Oh, 2 poin lagi boleh nggak? Apa tuh boleh? Jangan lupa untuk belajar memantaskan diri dan perbesar wadah kita. Oke. Memantaskan diri. Betul, betul, betul ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Linda ya. Beliau adalah seorang registered financial planner, kemudian entrepreneur English Private dan juga teacher owner Chick by Linda serta business planner di White Flow 19 Technology. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Hari, tentunya pengasuh tetap program Komunitas Bisnis Indonesia KBI ini di bener, ini Radio bener. Bina Suara. Tadi salah tadi. Malum keselewat dikit. Ya tentunya yang kita setiap hari Jumat ya Pak Hari ya, jam 10 dan kita akan selalu bersama di Inspirasi Keluarga bersama Bapak Hari Sol Putra, Financial Motivator, Managing Director dan juga White Flow 19 Technology. Beliau juga founder SWAT Action dan juga Ketua Umum AKKSI atau Asosiasi Konsultan Keuangan Syariah. Dan terima kasih juga untuk sahabat Bina Suara serta sahabat Radio Buana di Bontang yang sudah stay tune di 107.8 FM yang tentunya kita sudah berbincang-bincang dari jam 10 ya sampai saat ini. Sepertinya sih saya pengen lanjut tapi waktu jualah yang menuntaskan perjumpaan kita di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Hari dan terima kasih untuk Bu Linda yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti kita kembali bisa berbincang-bincang lagi. Amin. Lebih jauh lagi ya. Dan baik sahabat Bina Suara, tuntas sudah berjumpa kita di Inspirasi Keluarga di sesi pertama tentunya. Dan juga terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah di minggu depan, tentu dengan materi yang berbeda. Selamat siang dan sukses untuk Anda. Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya.